quem é tu? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله حبيب الرحمن خاتم النبيين والمرسلين فنصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Saya ahbab Allah wa ahbab Rasulih sallallahu alaihi wasallam ahli al-Quran wasi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun salatan mutum illa wa antum muslimun faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita mengawali jumpa kita di saat ini di insyaallah tempat dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersama bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan dan keimanan yang masih melekat pada diri kita dan hidup kita sampai dengan detik ini. Pada Allah, semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini dimanapun mereka berada namun belum beriman kepada Allah diberikan kemampuan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita bermohon semoga para pelaku maksiat kecil apalagi besar diberikan kemampuan untuk bertaubat sehingga mampu merubah dan mengisi sisa hidup mereka atau bahkan kita semua lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Untuk itu mari kita mengawali kajian kita dengan meniatkan semua yang akan kita pelajari sejak tiba bahkan sejak berangkat dari kediaman kita untuk belajar benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kehidupan kita. Itu niat yang paling pokok. Sebab seseorang sekalipun datang ke majelis ilmu, itu niatnya bisa beragam. Ada sebagian yang mungkin ingin belajar. Ada sebagian yang ingin tahu ustadznya. Ada sebagian yang janjian bertemu teman. Temu yuk kapan nanti di kajian Ustaz Adi. Nah, jadi memang niatnya ketemu teman gitu, cuman bersamaan dengan itu mengaji. Jadi terpecahlah niatnya kepada beberapa bagian. Ada yang macam-macam. Tapi penting diketahui bahwa perbuatan itu kalau sudah menjadi amal saleh maka ada keberkahan di dalamnya. Bukan hanya pahala. Pahala itu di akhirat nanti. Ditampakkan saat sakaratul maut. Kemudian ya itu tentang sifatul jannah, tentang sifat-sifatnya surga, bahkan nanti Allah sekaligus saat seseorang itu meninggal dan masuk ke alam kuburnya, maka hadisnya sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ditampakkan pagi dan petangnya, ghuduwa wa asyiya, surganya, tempat dia di surganya ditampakkan. Bahkan nanti tadi saya katakan sejak di sakaratul maut menjelang kematian itu. Dan itu dalilnya sudah Quran. Dalilnya sudah Quran. Dalil dan contoh. Dalil itu di Quran surah ke-89 Al-Fajr di ayat 27 sampai ayat 30 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu ya. Ya. Kan belum pulang sekarang. Irjing itu pulanglah. Sebelum pulang teruskan dulu. Jadi gini. Nafsul mutmainnah itu mutmainnah kan sering terjemahkan dengan tenang ya. Ya kan? Kalau Bapak Ibu buka mushaf, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Yang tidak tenang tidak hei gitu ya. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Tapi kan tenang itu di Quran setidaknya ada dua. Ada mutmainnah dari tuma'nina, ada sakinah. Sakinah itu babnya nanti bab rumah tangga. Sakihi ada tenang, tentram. Sifatnya disebut dihasilkan setelah melewati satu persoalan. Orang Arab berkata begini, sakanatir riyahu atau sakanatish syajaratu idza dhahabatir riyah. Itu rantingnya diam, tenang setelah angin yang menerpanya pergi. Pernah lihat kalau ada nyiur atau ranting pohon diterpa angin yang besar, goyang-goyang kan? Semakin kencang, semakin terus bergoyang begini kan? Tapi setelah pergi kan diam ya. Nah, itu orang Arab mengatakan sakinah. Sakanatish syajaratu idza dhahabatir riyah. Atau sakanati as-safinatu idza dhahabatil amwaj. Kalau kapalnya itu diterpa ombak goyang-goyang begini, terus ombaknya sudah tenang, jadi kapalnya diam, itu sakinah namanya. Nah, inilah indahnya Quran. Kenapa di kehidupan rumah tangga ketenangannya digambarkan dengan sakinah? Ingin memberikan kesan bahwa untuk menuju tahapan ketenangan dan kenyamanan itu, nanti oleh Allah akan ditingkatkan kualitas hidup berumah tangga menuju satu persamaan dari perbedaan-perbedaan. Itu yang sering kadang disebut masalah. Padahal itu pengantar pada ketenangan. Kan menikah itu dari dua unsur yang berbeda kan? Sama-sama manusia tapi laki-laki dan perempuan. Boleh jadi kan, mohon maaf, sekolahnya ada yang sama, ada yang tidak. Tapi sepakat kan, lahir dari ibu yang beda, keluarga yang tidak sama, kemudian lingkungan yang belum tentu sama. Lalu Anda mengharapkan semua serba sama, mustahil. Pasti akan terdapat perbedaan pendapat. Terdapat keragaman-keragaman yang berpotensi melahirkan perbedaan-perbedaan itu jadi persoalan. Tapi sebetulnya persoalan itu pengantar pada kemufakatan. Ya kan? Kalau udah ngambek-ngambekan, itu kan? Maaf ya bagi yang belum menikah. Ya kan? Kalau udah ngambek-ngambekan, diam-diaman, berbeda pendapat, terus setelah itu jadi menyatu, jadi lebih tenang kan daripada sebelumnya? Yang jawab yang udah nikah aja. Ya kan? Ya kan? Jadi lebih tenang kan? Lebih nyaman? Nah itulah sakinah. Itulah sakinah. Tapi tuma'nina, mutma'innah itu pemiliknya. Sifatnya tuma'nina. Maaf, saya doakan yang belum menikah, insya Allah segera ya. Menikah ya. Sebelum kiamat sehari ya, itu batas terakhirnya. Kalau sudah kiamat nggak jalan lagi. Zikir, babnya zikir bukan rumah tangga. Ahi tatma'innul